Makna so Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya itu, makna asa itu cara kelimah dia panggil secara tulisnya asa. Kadang-kadang orang tulis lagi alif lepas pada sin asa. Tetapi kita cakap lurah tempatan, lurah kapur, kita cakap so. Tak kita kan? Kita cakap so. Cara tulisnya so. Itu dia. Sebab orang cakap turuh orang yang kata lurah pusat. Dia juga kata Tuhan yang maha so. Tuhan yang maha so. Ada pula orang mahu mengatakan maha so. Hak tu lah. Lalu kita berkata dengan secara kampung, so. Dan makna so Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah tu. Nah, segala sifat Allah tu, so. Tu tak ada belawai, tak ada belawai tu. Cakap pula tu dengan susun ni, cakap tak ada punya belawai ni apa. Nah, so pada sifat-sifatnya, pada sifat-sifat Allah. Segala sifat Allah tu so nah, ya, gitu. Sifat kudrah so juga, sifat iradah so juga, mana gitu. Sifat ilmu so juga, bukan makna kata semua sifat tu so, bukan gitu. Tu dia, Allah bersifat dengan satu sifat saja. Sifat kudrah so je dia sifat, yang lain tak. Bukan gitu. Sebab itulah dia nak suruh makna kata. Dan makna so Allah pada sifat-sifatnya itu dua makna, dua pengertian juga. Seperti makna bagi zat, makna pengertian zat jugalah dua makna. Pertamanya bahwasanya tiada berbilang satu-satu bagai. Ini payah nak kecek. Sebenar perkataan bagai-bagai ini apa yang kata sifat apa yang guna di makhluk, tak kalau dhiqil ibarah, payah nak jaga tu. Kok mana mudah jaga? Tak apalah, kok mudah. Bahwasanya tiada berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifatnya itu yang ada, sifat yang ada. Mana? Sifat ma'ani itulah. Sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, haya, samu', basar, kalam. Itu sifat yang ada. Dia katanya, so pada sifat dengan makna tiada berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya, sifat yang ada. So, hanya satu qudrah dan satu iradah dan satu ilmu. Demikianlah segala sifatnya, segala sifat lain lagi. Sifat satu, sifat hayat, satu, sifat basar, satu, sifat kalam, mana itu. Dan yang berbilang-bilang itu takluk-takluknya, takluk-takluk bagi sifat tu juga. Hadap bila tu takluk bukan sifat. Mana itu? Kudrah, berapa takluk? Ta'luk suluhi qadim, satu. Tanjizi hadith, tiga. Tengah atau empat. Qabdah, empat. Apa nama ni? Satu bilangnya, tanjizi qadim. Itu tanjizi hadith je lah. Tanjizi hadith, tiga. Qabdah, empat. Jadi capu tujuh, lapan dengan suluhi qadim. Satu, banyak tu. Hak banyak tu bukan sifat, iaitu ta'aluk bagi sifat tu. Dia jaga nak. Ada pun sifat kudrat satu je yang ada di zat Allah. Dan berbilang-bilang tu ta'aluk-ta'aluknya, ta'aluk-ta'aluk bagi sifat. Tengok sifat ilmu, dia kata, atau sifat apa nama? Sifat sifat sama, dua ta'aluk, dia kata. Zuluhi qadim dan jizi. Hadis. Ini kata. Atau bahkan tiga. Tanjizi hadis. Nasbah dengan benda makhluk. Dan juga tanjizi qadim. Nasbah dengan sifat yang qadim. Ataupun yang qadim. Lepas kita nanti tengok cepat. Lagi pula kata dia. Dan ini makna. Apa ini makna? Makna kata tiada berbilang satu-satu bagai daripada segala sifat tu. Tak berbilang itulah makna dikatakan. Dan ini makna tak berbilang satu-satu bagai daripada sifat-sifat tu. Itulah dikatakan Nabi kan muttasil pada sifat. Orang dia kata ternafikan muttasil pada sifat ni makna dia ni. Kam mana berbilang pada sifat. Kam muttasil berbilang ia berhubung pada sifat. Lah mana? Dua kudrah ada di zat. Dua iradah ada di zat. Lagu tu orang panggil kam muttasil. Begitu kok ada satu je pada sifat. Ada gitu? Bukan kam muttasil. Ternafi kam muttasil. Orang dalam istilah panggil dia. Jangan dia marahlah ke istilah tu. Dia mudah marah ke istilah. Ada setengah orang dia nak marah ke istilah. Menyusuk okan-okan dia kata rasa. Dia kata begitu. Dia mudah marah ke istilah. Ada setengah orang dia nak marah ke istilah. Menyusuk okan-okan dia kata rasa. Dia kata begitu. Jangan dia buat belakang tu. Itulah panggil istilah. Dia tiap ilmu dia ada guna panggil-panggilan dia. Dia kena letak. Tengok kita. Bila kita nak buat satu pertemuan, kita letak lalu nama. Kita nak letak nama apa ni pertemuan kita. Cari nama lalu. Ni kita nak tubuh ke satu-satu kerja. Kerja kita nak nama apa ni. Dia tengok dia meletak nama. Kalau ahli tani apa, dia letak juga istilah cara dia. Jadi nak ayat kata setiap apa tu dia ada istilah panggilan dalam ada. Ni pada dalam ni. Manakala berbilang pada sifat, namanya kam muttasil pada sifat. Itu dia. Berbilang, ya berbilang dua sekuat-kuatnya. Ada di satu zat. Nanti apa itu kam muttasil pada sifat. Kudrak dua di satu zat. Iradak dua di satu zat. Itu panggil kam muttasil pada sifat. Begitukah? Tak ada dia panggil wahdaniyah pada sifat. Satu pada sifat. Ternafi kam muttasil. Dia panggil lah tu. Dan yang keduanya, bahwasanya tiada ada bagian lain daripadanya, daripada Allah. Tak itu. Tidak ada bagian lain daripada Allah Ta'ala. Satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Katakan kita ni sifat dengan kudrat. Adakah kudrat kita tu seperti kudrat Allah pada memberi bekas? Jawabnya tidak. Hati kalau balas tu, Allah berkata satu pada sifat. Hanya sifat Allah bersifat dengan kudrat. Kudrat Allah sajalah boleh memberi bekas pada mengadakan setiap makhluk. Adakah kudrat hamba? Kudrat hamba tak boleh beri bekas. Tapi tu, ahli sunnah tu dia menafi bekas. Kalau kita kata ada kudrat hamba tu boleh berbekas, jadi bermakna kata kita membilang ke sifat. Sebab itulah setengah daripada salah dan tafsirnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia kata kudrat hamba boleh berbekas. Dia salah situ. Ahli sunnah tak boleh kata belah tu. Kudrat hamba berbekas tak boleh. Kalau gitu masuk dalam kata satu pada sifat. Dengan makna tiada ada bagian lain daripadanya daripada Allah. Satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifatnya sifat Allah. Dan ini makna dikatakan Nabi kan mumpati pada sifat. Itu pada tu orang panggil. Itu orang panggil Nabi kan mumpati pada sifat. Itu pada istilah dia. Itu dia. Di sini kita kena pahamlah bila kita mengaji dalam ilmu tu dia ada sebut cara istilah dia. Kita mengaji dalam medan nahwu dia sebut cara istilah nahwu. Bila kita mengaji dalam medan tajwid dia ada sebut istilah tajwid. Kita tak boleh jeda. Apa kita nak jeda perkara menggalak kita tak boleh. Orang pun kata hidup berkacang benar tak patut kacang. Jadi pelik juga kita. Dah itu kan? Dah kita tahu dah kata dari istilah ulama letak supaya nak mudah kita kita ingat, mudah kita uti. Bila panggil mengguni, gapo dia. Bila panggil mengguni, gapo dia. Itu saja. Pentingnya kita ialah buku akidah ni nak boleh kita reti maksud. Lah nak reti maksud dengan bahawa kita pergi Tuhan satu, dia tekanung dia biar. Bila kita pergi Tuhan satu, dia tekan lagi habis. Hanya nak hurai itu tak pandai. Ha? Bila cara hurai, ini cara hurai dia dalam mengikut kaedah-kaedah usuluddin dia panggil. Ha, hurai mengikut kaedah dia dia panggil. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan tu, bahwasanya tiada ada yang mengutui akal Allah. Nampaknya kita tak ada nak gila lah. Masa kita ni tutup dek. Ha, kalau gitu, jirim tak ada nak hulai dah. Cuma kita gila sepitak lalu. Jirim itu ialah khas daripada zak. Penatnya dah widah sokmah ta'arif. Dia mau klik pahal waktu lah. Zak dengan jirim umur khususnya telak. Manakala kata zak, maqama binafsih. Manakala kata jirim, ma tahayyaza binafsih. Perhati situ, perhati situ sudah. Nah, zat benda ada bawa diri sendiri. Sama ada tepat atau tidak. Manakala kata jirim, ada bawa diri sendiri. Sama ada tepat atau tidak. Manakala kata jirim, kos benda yang bertepat, benda ada yang bertempat bawa diri sendiri. Tapi tu kalau kita kata Allah tu bertepat, Allah jirim. Lazim, masalah tarikh jirim. Nah, bila kata Allah tu ada bertempat, lazim Allah tu jirim. Dan tarikh jirim bahasa tu. Itu kena beza situlah. Kulatahnya, zat dengan jirim, umum khusus mutlak. Tiap-tiap jirim ialah zat, tiap-tiap zat tak mesti jirim. Habis. Rekah tadilah, tak biarlah.